Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan pembahasannya. Beliau membuka pasal yang baru. Faslun yustahabbu lil muallimi an yakuna harisan ala ta'limihim. Pasal yang baru. Mustahab sunnah hukumnya bagi orang yang mengajarkan Al-Quran agar dia haris, agar dia bersemangat, agar dia punya semangat yang tinggi. Ala ta'limihim, untuk mengajarkan murid-muridnya. Hendaknya seorang guru punya semangat yang tinggi, punya hasrat yang tinggi untuk mengajarkan murid-muridnya. Mu'thiran lidhalika ala masalihi nafsihi dunyawiyah allati laysat bidarurah. Dan hendaknya disunnahkan juga dia lebih bersemangat untuk mengajarkan murid-muridnya ketimbang dia berusaha untuk maslahat duniawi untuk dirinya sendiri, yang itu bukan maslahat yang sifatnya darurat. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hendaknya para pengajar Al-Quran, dia bersemangat dalam mempunyai hasrat yang tinggi dalam mengajar. Mari kita contoh Rasulullah SAW. Allah firmankan dalam Al-Quran bagaimana sifatnya Rasulullah SAW. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasulullah, seorang rasul, utusan Allah. Lihat bagaimana sifat-sifat rasul tersebut, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri, yaitu Rasulullah SAW dari golongan bangsa Arab, agar mudah menyampaikan dakwah dan agar kaumnya pun mudah menerima dakwah tersebut dari bangsa kaum Arab sendiri. Inilah penafsiran jumhur ulama tafsir. Sebagaimana firman Allah dalam surat yang lain, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyin lahum, dan tidaklah Allah utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, yaitu rasul tersebut, orang yang berbicara dengan lisan kaumnya tersebut. Liyubayyin lahum, agar rasul tersebut mampu menjelaskan kepada kaumnya. Berdakwah yang paling bagus adalah seperti ini. Seorang yang berdakwah atau orang yang mengajar, dia memiliki bahasa yang sama dengan orang yang diajar. Dan itu adalah lebih memudahkan untuk menangkap pelajaran. Orang Indonesia mengajar orang Indonesia, orang Arab mengajar orang Arab. Itu lebih, atau bahkan mungkin yang sifatnya daerah, itu lebih diterima oleh si murid. Orang Jawa belajar kepada ustadz yang Jawa. Kenapa? Karena si pengajar tersebut, si ustadz tersebut, mengerti watak-watak muridnya, mengerti kebiasaan-kebiasaan muridnya, bahkan mengerti bahasa yang enak untuk muridnya, sehingga lebih memudahkan si murid untuk menangkap pelajaran. Walaupun apabila berlainan bangsa atau berlainan bahasa, itu pun tidak menutup jalan untuk berdakwah. Kenapa? Karena kenyataannya Rasulullah SAW, beliau mengutus para sahabat yang semua mereka ke bangsa Arab. Beliau utus kepada sebagian bangsa yang bukan Arab. Seperti Nabi SAW pernah mengutus sahabat ke Yaman ketika itu. Oh, Yaman masih bangsa Arab. Rasulullah SAW mengutus utusan ke Mesir. Rasulullah SAW mengutus utusan ke Persia. Bahkan di zaman sahabat, Umar mengutus sahabat ke Uzbekistan. Sahabat mengutus para sahabat yang lain untuk mengajarkan Al-Quran dan berdakwah Islam kepada kaum-kaum yang bukan dari bangsa Arab. Tidak menghalangi berdakwah walaupun berbeda bangsa. Hendaknya para pengajar itu semangat dalam mengajar muridnya. Allah menjelaskan sifat Rasul, azizun alaihi ma anittum. Yang Rasul tersebut aziz, dia merasa sulit. Merasa sulit ma alaihi ma anittum, kalau para sahabat ditimpa kesulitan. Apabila para sahabat mendapat kesulitan, baik kesulitan duniawi berupa kesulitan kemiskinan atau azab di dunia atau pembunuhan atau sakit, Rasul itu merasakan sakitnya juga. Adapun ada atau kesulitan di akhirat. Rasulullah SAW justru lebih merasa sulit lagi kalau sahabatnya sampai ada yang dihukum di akhirat. Oleh karena itu rahim ya Rasulullah SAW, beliau memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada para pelaku dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu merasa sulit apabila umatnya ditimpa kesulitan. Hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran memiliki sifat yang seperti ini. Dia merasa kesulitan, merasa susah apabila muridnya pun mendapatkan kesulitan. Harisun alaikum. Sifat Rasulullah SAW haris. Beliau sangat bersemangat kepada kalian dalam mengajar para sahabat. Yang di sini para ulama memiliki dua penafsiran. Sebagian ulama ada yang menafsirkan syahihun alaihi an tadkhulun nar. Rasulullah itu sangat bersemangat agar kalian tidak masuk neraka. Semangat dalam berdakwah, menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi munkar. Sangat bersemangat demikian agar umatnya, agar para sahabat radhiyallahu anhum dan umat setelah zaman para sahabat agar mereka tidak masuk neraka. Karena itu sangat, apabila ada umat yang masuk neraka itu sangat menyakitkan beliau. Sebagian ulama ada yang menafsirkan harisun ala imanikum. Rasulullah SAW sangat haris, sangat bersemangat agar kalian beriman. Ini penafsiran kedua dari para ulama. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau dakwah ke Taif. Yang Rasulullah SAW diusir oleh kaumnya di Mekah. Tidak diterima dakwahnya di Mekah. Beliau pindah ke kota sebelahnya di Taif dengan harapan agar kaum Taif mungkin lebih menerima beliau. Justru apa pertama kali dakwah ke Taif, balasan mereka justru lebih buruk dari penduduk Mekah. Pertama kali berdakwah langsung Rasulullah SAW ditimpuki batu. Bahkan anak-anak kecilnya saja pun ikut menimpuki batu kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya engkau mau, saya bisa angkat dua bukit itu untuk saya jatuhkan ke penduduk Taif. Tapi kata Rasulullah SAW, "La, saya tidak mau seperti itu." Rasulullah SAW masih mengharapkan akan ada di antara keturunan penduduk-penduduk Taif yang kafir tersebut akan ada kaum-kaum yang beriman. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sungguh bersemangat tinggi, sungguh berhasad tinggi agar manusia itu beriman seluruhnya. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hendaknya orang yang mengajarkan Al-Quran lebih bersemangat dalam mengajar ketimbang maslahat dirinya sendiri. Yang maslahat duniawi bagi si pengajar ada beberapa tingkatan. Ada maslahat atau kebutuhan yang sifatnya primer. Sandang yang primer, pakan yang primer, tempat tinggal yang sifatnya primer. Maka hal-hal yang tersebut itu adalah fardu ain bagi si pengajar Al-Quran untuk memenuhi hajat hidupnya. Maka dia tidak mengapa apabila dia mementingkan kebutuhannya yang sifatnya primer, mementingkan kebutuhan-kebutuhan primer tersebut dibanding mengajarkan orang yang belajar Al-Quran yang itu sifatnya fardu kifayah. Dia tidak mengapa, dia lebih mementingkan kebutuhan hidupnya yang sifatnya primer. Adapun kebutuhan hidupnya yang sifatnya sekunder atau tersier, maka hendaknya para pengajar Al-Quran lebih mengutamakan untuk mengajarkan para pelajar Al-Quran. Karena mengajar Al-Quran atau ilmu-ilmu agama yang lainnya, hukum minimalnya fardu kifayah. Yang itu berpahala, pahala fard, pahala melaksanakan kewajiban, pahala yang besar. Adapun dia mencari hajatnya, kebutuhan duniawi yang sifatnya itu kebutuhan sekunder atau tersier itu adalah bab yang mubah. Walaupun Allah izinkan, tapi tidak sepatutnya dia lebih mementingkan kepentingan yang sifatnya mubah meninggalkan sesuatu yang sifatnya yang hukumnya fardu kifayah. Masih ada cukup panjang pembahasan Imam An-Nawawi dalam pasal ini, tapi saya kira kita cukupkan sekian. Mungkin bisa kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Baik. Taib, sahabat Ismail Radio, AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, adab seputar membawa Al-Quran bersama Ustaz Farhan Al-Syafullah Ta'ala. Untuk saat ini kita buka sesi tanya-jawab di nomor 021-8499-4343 dan 021-8497-0055. Untuk pesan singkat dan WhatsApp, dan juga bisa menelpon di nomor 0852-62-774-774. Sekali lagi 0852-62-774-774. Taib, kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana dengan meminta jabatan sebagai pengajar dari hamba Allah di pasar Minggu, Ustaz? Bagaimana hukumnya meminta? Iya, meminta jabatan sebagai pengajar. Ya. Apakah dia orang yang mampu mengajar? Ya, wallahu a'lam. Ya, sebetulnya harus diperinci. Apakah dia orang yang mampu mengajar atau orang yang tidak mampu mengajar? Meminta jabatan tersebut di lembaga sekolah atau apa? Hah? Wallahu a'lam. Sebenarnya ya, kalau pertanyaannya kurang detail seperti ini, iya. Jadi saya hanya bisa jawab sebatas yang bisa saya tangkap saja. Meminta jabatan dalam mengajar, apakah boleh hal tersebut? Kita lihat keadaan orang yang meminta tersebut. Apabila orang yang meminta mengajar tersebut bukan orang yang memiliki ilmu, maka ini haram. Maka ini haram. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah membatasi, mengelompokkan dosa-dosa itu tercakup dalam hal-hal yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ini. Yang paling akhir Allah sebutkan, engkau berkata atas nama Allah tanpa ilmu, berdakwah tanpa ilmu, mengajarkan tanpa ilmu, mengajarkan Al-Quran padahal dia tidak memiliki ilmu Al-Quran. Ini haram berdasarkan nas Al-Quran. Apabila orang tersebut bukan orang yang berilmu, maka tidak syak lagi bahwa ini haram. Baik dia mengajar di lembaga resmi seperti di sekolah-sekolah atau di universitas atau di ma'had atau di lembaga yang sifatnya mengajar non-formal, seperti di pengajian-pengajian, dia memberanikan diri untuk mengajar, membuka buku terjemahan, sekedar membacakan terjemahan, padahal dia tidak punya ilmu-ilmu alat, tidak pernah belajar fikih, tidak pernah belajar usul fikih, tidak pula bisa bahasa Arab, memahami dalil Al-Quran maupun hadis pun hanya berpegang kepada terjemahan, maka ini haram bagi dia untuk mengajar, memberanikan diri untuk mengajar. Namun apabila dia orang yang mampu untuk mengajar, dia sudah belajar ilmu yang dia ajarkan. Wallah, sebenarnya ini perlu dilihat kondisinya. Apabila orang tersebut yang mampu untuk mengajar, lalu dia menawarkan diri untuk mengajar seperti di yang banyak di zaman kita ini, setelah belajar, lulus misalnya setelah lulus fakultas syariah, atau dia sudah belajar ilmu agama, dia menawarkan diri untuk mengajar di ma'had atau sekolah atau pesantren atau universitas. Yang tampak bagi saya ini sekedar ardul ijarah ala ta'lim. Dia menawarkan diri jasa mengajar. Sekedar menawarkan diri jasa mengajar. Atau ketika dia misalnya tahu-tahu di setelah dia belajar pulang dari menuntut ilmu setelah safar, dia buka majelis sendiri di masjid dekat rumahnya, mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari. Wallahu a'lam, yang tampak bagi saya sekarang bahwa orang yang mampu mengajar seperti ini itu, saya belum mendapati bagian mana dia yang dilarang, karena dia memang sudah memiliki ilmu. Dia menawar, kalau dia ke lembaga resmi sifatnya hanya menawarkan jasa mengajar. Kalau dia yang bukan lembaga resmi seperti membuka majlis di masjid dekat rumahnya, maka dia mengajarkan ilmu yang dia miliki. Tidak ada sisi larangan di hal tersebut, kecuali kalau yang dimaksudkan si penanya apa ya, sesuatu yang lain. Baik, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz untuk pertanyaan dari hamba Allah di Pasar Minggu. Semoga mendapat pencerahan. Kita masih buka pertanyaan di nomor 02184-994343 dan 02184970055 untuk pesan singkat dan WhatsApp dan juga telepon di nomor 0852-6277474. Pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat, tidak menyebutkan nama. Bisa, adakah tips atau cara untuk menghafal Al-Quran dengan mudah? Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Adakah tips untuk menghafalkan Al-Quran dengan mudah? Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, Inna anzalna ilaika qawlan thaqila. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, qawlan thaqila, perkataan yang berat. Menghafalkan Al-Quran memang itu berat. Tapi Allah sebenarnya sudah mudahkan, untuk Allah janji dalam surat Al-Qamar untuk memudahkan menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikr, untuk jadi peringatan. Yang di situ ada beberapa penafsiran, di antaranya untuk dipelajari. Allah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, Allah mudahkan untuk menghafal bagi orang-orang yang Allah mudahkan, tidak bagi seluruh orang. Jadi hendaknya kita menempuh jalan-jalan agar kita dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Al-Imam bin Muhibban dalam kitab Raudhatul Uqala. Bagi orang yang belajar ilmu, ilmu apapun itu, ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau ilmu fikih yang lainnya, pertama kali dia ikhlas. Ikhlas karena Allah. Karena kalau sebabnya ikhlas karena Allah, Allah Maha Hidup. Selama masih ada Allah, selama dia niatnya karena Allah, dia tidak akan berhenti dalam menghafal Al-Quran. Tidak akan berhenti seumur hidupnya, sampai dia mati atau sampai dia hafal. Ikhlas karena Allah. Beda dengan orang yang niatnya karena yang lain. Wah, niatnya karena ingin masuk ma'had anu, ingin masuk universitas ini. Karena dia niatnya itu, kalau niatnya dia tidak tercapai, maka dia akan putus dari menghafal Al-Quran. Kalau niatnya selain Allah, pasti dia akan putus dari di tengah jalan. Tapi kalau dia niatnya Allah, pas insya Allah yang memutus dia hanya dua. Imma kematian, imma dia sudah bisa menghafal seluruhnya. Lalu tips yang kedua, kata Imam Ibn Hibban, at-taqwa. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kenapa? Karena hati ini dalam menuntut ilmu, baik dalam menghafalkan Al-Quran, harus dibersihkan dulu, supaya hati ini jadi tempat yang bagus untuk menangkap Al-Quran, yang bagus untuk menyimpan Al-Quran. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, la yakunu fi qalbin wahid mahabbatan, mahabbatul Quran wa mahabbatu al-ghina. Tidak mungkin tergabung dalam satu hati dua cinta, cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada musik dan nyanyian. Tidak mungkin. Orang yang cinta kepada maksiat akan sulit untuk diisi Al-Quran, tapi orang yang di dalam hati yang sudah cinta kepada ketaatan, dia akan mudah untuk diisi Al-Quran. Lalu membaca Al-Quran, tentu saja memperbanyak membaca Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran. Hendaknya orang yang mau, sebenarnya banyak sekali tips-tipsnya, tapi singkat saja, dia hendaknya juga memperbanyak tilawah sebelum dia menghafal Al-Quran. Paling tidak khatam Al-Quran dulu 3 kali atau 5 kali. Itu pun sebenarnya standar Indonesia. Kalau standar orang luar negeri, seperti di Mauritania, atau seperti yang saya ketahui juga di Turkistan, mereka itu sebelum menghafal biasanya baca ratusan kali, paling tidak 100 kali. Bahkan sebagian mereka ada yang baca khatam Al-Quran dulu 300 kali, baru mulai menghafal. Kenapa? Karena dengan lisannya terbiasa membaca Al-Quran, dengan lisannya terbiasa tilawah, insya Allah dalam menghafal itu Allah mudahkan. Karena lisannya sudah terbiasa melafazkan Al-Quran. Seperti anak kecil yang terbiasa dia mendengar sesuatu, pasti akan dia ucapkan dengan mudah. Jadi dibiasakan dulu perbanyak tilawah. Lalu murojaah apa yang sudah dihafal. Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, fawalladhi nafsi biyadih, lahuwa ashaddu taqassiyan, fi riwayatin ashaddu tafallutan, minal ibili fi uqliha. Hendaknya kalian murojaah Al-Quran. Diulang-ulang, yang sudah dihafal diulang-ulang. Harus murojaah, tidak boleh putus dari murojaah, walaupun sudah hafal. Hendaknya kalian mengulang-ulang Al-Quran demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas ketimbang unta dalam ikatannya. Kenapa? Karena orang Arab mengikat unta itu tidak kuat biasanya. Mereka ada tiang yang berupa cantolan. Lalu orang Arab hanya taruh lingkaran yang talinya bulat, ditaruh di cantolan tersebut, tidak diikat. Itu kebiasaan orang Arab mengikat unta seperti itu, tidak diikat kuat. Rasulullah SAW mentasybih, menyerupakan orang yang pengikatan hafalan Al-Quran dengan pengikatan orang Arab dalam mengikat onta. Memang mudah ikatannya. Tapi kalau ontanya tidak loncat-loncat, tidak lari, yaitu terus dijaga, diawasi oleh tuannya, insya Allah tidak akan lari. Seperti itu pula orang yang menghafal Al-Quran. Terus dijaga dengan muraja. Ya, sebenarnya masih banyak tips-tips lain dalam menghafal Al-Quran, yang alhamdulillah sudah banyak kitab-kitab tajwid yang menyebutkan tentang tips-tips tersebut, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Ya, hendaknya si penanya melihat buku yang ada, saya lihat bahkan yang buku terjemahan yang bagus untuk menghafal Al-Quran, dan di situ pun ada tips-tipsnya. Ya, tayyib, demikian jawaban yang diberikan oleh Al-Ustaz untuk pertanyaan dari hamba Allah tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jazakallah atas partisipasinya, dan sebelum kita akhir ada kesimpulan yang ingin disampaikan, Ustaz. Ya. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, pada pagi ini Al-Imam An-Nawawi membahas tentang hukum mengajarkan Al-Quran, yang itu hukum asalnya adalah fardu kifayah bagi orang yang mampu untuk mengajarkan Al-Quran, yang itu bisa berubah menjadi fardu ain apabila hanya satu orang saja yang mampu untuk mengajarkan Al-Quran, dan wajib bagi orang-orang yang mampu untuk mengajarkan Al-Quran ada orang, sebagian orang yang turun untuk mengajar. Tidak boleh semuanya tidak mau mengajarkan Al-Quran ataupun tidak mau mengajarkan ilmu agama. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi mewasiatkan agar si pengajar Al-Quran bersemangat dan berhasrat tinggi untuk mengajar murid-muridnya. Karena murid itu mampu melihat semangat gurunya. Saya masih ingat betul ketika saya masih belajar Fakultas Syariah. Ada dosen yang dia itu sakit, ketahuan betul dia itu sakit. Dari suaranya, dari wajahnya sudah kelihatan betul bahwa dia itu sakit. Tapi tetap dia masuk ke kelas untuk mengajar, walaupun dengan suara yang agak lemah. Kita tahu betul bahwa dosen tersebut lihat begitu semangatnya untuk mengajarkan ilmu hadis. Waktu itu dosen saya, dia bersemangat untuk mengajarkan ilmu hadis, menyampaikan hadis Rasulullah SAW, yang dia mungkin hampir-hampir tidak pernah absen dari mengajar, kecuali yang sudah sampai masuk rumah sakit. Hendaknya bersemangat seperti ini. Kenapa? Karena si pelajar, si murid, ketika tahu gurunya bersemangat dalam mengajar, maka si murid pun akan semangat belajar. Semangat gurunya mengajar tersebut akan menular kepada murid-muridnya, sehingga muridnya tersebut semangat dalam belajar Al-Quran, semangat dalam, dan Allah mudahkan si murid pun untuk memahami Al-Quran ataupun ilmu-ilmu agama yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Faryan Al-Syafrah Ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kajian ini terus, yaitu di hari Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai,